الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari At-Tafsir Al-Muyassar dalam pembahasan surah Al-Mutaffifin. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan makna sijjin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tempat bagi orang-orang yang fujar, orang-orang yang kafir. Dan disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar as-sijjin ay al-tayyib, satu tempat yang sempit, nah, yang berada di tingkatan yang paling rendah. Wa ma adraka ma sijjin ay ma adraka ma hadha dhayyiq atau dhayyiq innahu sijnun muqim wa adabun alim. Tempat itu merupakan penjara yang tetap, azab yang sangat pedih. Wa huwa ma kutiba lahum al-masir ilayhi, dan itulah yang ditetapkan bagi mereka untuk kembali kepadanya. Tempat kembalinya orang-orang yang kafir, itulah kita. Kitabun marqum, kita kaima kutiba lahum, sesuatu yang telah ditetapkan untuk mereka. Marqumun, marqum ay maktubun masruqun minhu, sesuatu yang telah tertulis, telah ditetapkan, ya, masruqun minhu, telah selesai, ya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuzadu fihi wa la yunqas, tidak ada yang ditambah dan tidak ada pula yang dikurangi. Semua berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wail. Wail yang kalimat yang menunjukkan siksaan, azab. Disebutkan dalam tafsir azabun syadidun. Wailun yani adabun syadidun, siksaan yang pedih. Yawma idzin, pada hari itu, ay yawma idzin, yawmul qiyamah, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, ay alladzina yukadzibuna, orang-orang yang mendustakan, بيوم الدين أي بوقوع يوم الجزاء. Mereka yang mendustakan terjadinya يوم الدين, yang dimaksud يوم الدين sama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, مالك يوم الدين أي يوم الجزاء, hari pembalasan. Maka dalil ini menunjukkan kafirnya orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat, mendustakan adanya hari kebangkitan, mendustakan adanya hari akhir, mendustakan adanya hari setelah hari dunia. Siapa yang ragu, ingkar, maka dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan azab syadid. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim, dan tidaklah yang mendustakan itu melainkan setiap orang yang mu'tadin, setiap orang yang mu'tadin, i'tidal, yang melampaui batas, zalim, lagi asim, yang suka melakukan perbuatan dosa. Disebutkan dalam tafsir, wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah orang mendustakan adanya hari pembalasan itu illa kecuali kullu zalimin, setiap orang yang zalim, jadi kathirul ismi, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Ya, memang demikian keadaan para pendusta yaumul qiyamah. Karena bagi mereka, mereka menganggap tidak ada balasan dari setiap amalan yang mereka lakukan. Apa yang mereka perbuat, mereka menganggap tidak ada balasan. Apa yang terjadi di dunia, itulah yang terjadi. Sehingga ini akan membawa seseorang untuk melakukan apa saja, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kesenangan pribadi. Atau orang-orang yang seperti ini itu tidak takut untuk melakukan kejahatan, karena mereka menganggap tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebut mereka sebagai mu'tadin adim, yang suka berbuat zalim, suka melampaui batas, dan suka melakukan perbuatan dosa. Berbeda halnya dengan keadaan seorang yang yakin adanya hari pembalasan, maka dia tentu merasa takut untuk melakukan perbuatan kejahatan. Kenapa? Setiap kejahatan yang dilakukan ada balasannya dari Allah. Setiap perbuatan zalim yang dia lakukan, maka kezaliman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Ada hari qisas, setiap keburukan yang dilakukan oleh seorang kepada orang yang lain akan dikisos di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ini menumbuhkan rasa takut seorang hamba untuk berbuat dosa. Nah, sehingga layak mereka mendapatkan penyebutan dari Allah mu'tadin azim, wali lampaui batas, lagi pendosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla, apabila dibacakan alaihi kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, yaitu ayatul Quran, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, qala, apa kata mereka, asatirul awwalin, ini dongengnya orang-orang terdahulu. Qala hadhihi abatilul awwalin, ini adalah kebatilannya orang-orang terdahulu. Jadi dianggap dongeng semata. Subhanallah. Padahal itu ayat-ayat Allah yang harus dibenarkan, yang harus diimani. Namun mereka mendustakannya, menganggap cerita tentang azab, cerita tentang kenikmatan bagi kaum mukminin, cerita tentang surga dan neraka bagi mereka dongeng. Ya. Seperti dongengnya kisah Seribu Satu Malam. Wallahu musta'an. Tidak beriman dan enggan untuk beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Azza wa Jal membantah apa yang menjadi sikap mereka itu, apa yang mereka ragukan dan apa yang mereka dustakan. Maka Allah Azza wa Jal menyatakan, kalla, sekali-kali tidak, dan tidak seperti apa yang mereka sangka bahwa itu dongeng. Laisal amru kama za'amu, perkara ini bukan seperti apa yang mereka sangka. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bal huwa kalamullah wa wahyuhu ila nabiyyihi. Namun itu adalah firman Allah dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan dongeng, itu kebenaran. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semata-mata merupakan wahyu dari Allah azza wa jalla. Namun hati mereka telah tertutup untuk menerima kebenaran. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ay rana ay hajaba, tertutupi, terhijabi terhadap hati-hati mereka untuk menerima kebenaran, untuk membenarkan wahyu dari Allah. Mengapa? Maka yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka perbuat dari berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Disebutkan dalam tafsir, wa innama hajaba qulubahum anittasdiqi bihi, dan sesungguhnya yang menghijabi, yang menghalangi hati-hati mereka untuk membenarkan firman Allah, membenarkan kalamullah, ma ghasya, apa yang telah menutupi hati-hati mereka, min kasrati ma yartakibuna minadzunub, disebabkan karena saking banyaknya apa yang mereka perbuat dari berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Dosa ya kawan, semakin banyak seorang melakukan maka akan semakin menutupi hati seseorang, sehingga ketika hati itu sudah berkarat dengan hitamnya dosa, maka sulit bagi seorang untuk melihat cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita merasa takut. Ya. La israr, la saghira kama al-israr. Wa la kabira ma'a at-taubah. Tidak ada yang disebut dosa kecil kalau seorang terus melakukan, terus dikerjakan, itu akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar apabila seorang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai hati itu sudah seperti yang disebutkan oleh Allah di sini, rana ala qulubihim ar-rayn. Asal makna dari ar-rayn itu adalah al-ghalabah, menguasai, mendominasi. Ya. Seorang misalnya mengatakan ra'aitul khamra ala aqlihi taridu raynan. Aku melihat khamr itu kepada akalnya tarin, ay taghlibuhu. Ya, khamr itu sudah mengalahkan akalnya, menutupi akalnya. Nah, jadilah dia mabuk. Nah. Dan yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, rana ala qulubihi, disebabkan karena demikian banyaknya perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya. Maka dosa-dosa itu mengalahkan hati-hati mereka, meliputi, menutupi hati itu, sehingga tidaklah dia mampu untuk melihat adanya nurul haq. Sehingga ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sudah dia tidak lagi mampu untuk mengetahui bahwa ayat itu merupakan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah kita hati dalam keadaan seperti ini. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menjelaskan makna rana 'ala qulubihim, kata beliau, az-zambu 'ala az-zambi hatta yamut al-qalb, dosa di atas dosa hingga hati itu mati. Az-zambu 'ala az-zambi hatta yamut al-qalbu. Dosa ditambah lagi dengan dosa hingga hati itu menjadi mati. Waliyullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi An-Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yawmul Laila, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatan sawda'a fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin itu kalau dia berbuat dosa itu menjadi titik hitam di hatinya, di kalbunya menjadi titik hitam. Fa in taba wa naza'a wa astaghfara faqala qalbuhu minha. Kalau ketika dia berbuat dosa lalu dia bertaubat meninggalkan dosa itu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan kembali menjadi mengkilat. Hitam itu hilang disertai dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in zada zadat hatta ta'lu wa qalbu. Namun ketika dia terus menambah perbuatan dosa, ditambah lagi dengan dosa yang berikutnya, az-zambu 'ala az-zambi. Naam. Maka bertambah pula titik hitam itu, hatta ta'lu wa qalbu, hingga mendominasi hatinya. Hitam terus semakin banyak, semakin menghitam pula kalbunya. Naam. Fadzalika ran alladhi dzakara Allah fi kitabih. Maka itulah yang dimaksud dengan ran 'ala qulubihim, yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Ketika hati itu telah menghitam oleh Allah sehingga tidak lagi mampu untuk melihat hidayah. Ini namanya hati yang mati. Qalbu mayyit, yang tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya kecuali kemudaratan di atas kemudaratan. Nah, saya naktafi bi hadza ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hasbukumullah.